berdua jadian. Kau bilang padaku kau sangat mencintaiku. Neng di ono aku, neng kono mesti ono kamu. Lama-lama aku merasa terkekang olehmu. Rasane koyo tipe bagai turun.